spesial untuk keluarga besar tuan rumah. Mas Nur, sesarian kalian Mbak Ulma. Ayo dong. Mas-masku, nggak terasa dua bualanku sudah nyai ayah.